السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، terakhir kita bahas dalam syarah aqidah tahawiyah adalah tentang ucapan Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala yang membawakan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Atau ayat yang lainnya, للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, maka untuk mereka مثل السوء, permisalan yang jelek. ولله المثل الأعلى, sedangkan Allah memiliki permisalan yang tinggi. Sedangkan ayat yang pertama tadi, walahul mathalul a'la, dan Allah memiliki mathalul a'la, permisalan yang tinggi di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan Allah maha mulia lagi memiliki hikmah. Para mufassirin, para ahli tafsir, berbeda pendapat dalam menafsirkan apa makna al-mathalul a'la. Allah memiliki mathalul a'la, permisalan yang tinggi. Yang pertama sudah diterangkan kemarin bahwa diantaranya mathalul a'la yani sifatul ulya, sifat yang tinggi, ilmal alamin, yani sifat Allah yang tinggi. Itu makna pertama. Athani wujuduha fil ilm wasyu'ur. Makna yang kedua, bahwa perasaan dalam hati para hamba, pengetahuan dalam hati para hamba, semuanya mengakui bahwa Allah maha tinggi. Ini tafsiran kedua. Allah memiliki mathalul a'la, yakni sesuatu yang ada dalam hati manusia, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi. Al-thalith yang belum kita baca, dzakara sifatihi wal khabar anha wa tanzihiha minal uyub wan naqais wat tamthil. Makna mathalul a'la adalah sebutan terhadap semua sifat-sifatnya, dan berita tentang sifat-sifat tersebut, dan maha sucinya sifat-sifat tersebut dari segala macam kekurangan-kekurangan, aib-aib, wan naqais wat tamthil, dan tidak adanya persamaan-persamaan dengan makhluk. Ini makna lillahil mathalul a'la. Allah memiliki permisalan yang tinggi, yakni sifat-sifat yang sangat tinggi, pensuciannya dan segala macam kekurangan, dan tidak adanya persamaan dengan makhluk. Rabi', yang keempat, mahabbatul mausuf biha wa tauhiduhu wal ikhlas lahu wa tawakkul 'alaihi wal inabati ilaihi. Wa kullama kana al iman bis sifat akmal kana hadzal hubb wal ikhlas aqwa. Rabi', yang keempat, mencintai yang disifatinya, yang disifati dengan sifat tersebut, yakni Allah SWT, mencintai yang memiliki sifat-sifat tersebut. Wa tauhiduhu, dan mengesakannya. Wal ikhlasu lahu, dan mengikhlaskan untuknya. Wa tawakkul alaih, dan bergantung kepadanya. Wal inabati ilaih, dan kembali kepadanya. Wa kullama kanal iman bisifat akmal, dan setiap iman dengan sifat-sifat Allah itu semakin tinggi, maka cintanya dan keikhlasannya akan semakin tinggi. Semakin percaya dengan sifat-sifat Allah, maka semakin cinta, semakin tawakal, semakin bergantung, semakin ikhlas. Yakun aqwa, akan lebih kuat lagi. Ini mathalul a'la. Fa'ibaratus salaf kulluha tadur 'alal ma'anil arba'ah. Maka ungkapan-ungkapan para salafus saleh berkisar pada empat kalimat. Ini ungkapan mereka, tafsir mereka tentang ayat ini berkisar 'alal ma'ani arba'ah, berkisar pada empat makna. Faman adallu mimman yu'arid baina qawlihi ta'ala wa lahul mathalul a'la wa baina qawlihi laisa kamitslihi syai'. Maka sungguh betapa sesatnya orang yang mempertentangkan antara ayat walillahil mathalul a'la dengan ayat laisa kamitslihi syai'. Fa nafirina a'azakumullah, betapa sesatnya orang yang mempertentangkan antara dua ayat ini. Yang satu ayat menyatakan laisa kamitslihi syai', Allah tidak memiliki permisalan sedikit pun, maknanya tidak ada yang sama dengan Allah. Dengan ayat lillahil mathalul a'la, Allah memiliki permisalan yang sangat tinggi, tidak bertentangan sama sekali. Karena ayat laisa kamitslihi syai' adalah sedang menceritakan tidak adanya makhluk yang menyerupai Allah, dan tidak ada yang bisa menyerupai Allah satu makhluk pun. Maka Allah katakan laisa kamitslihi syai'un, enggak akan ada yang serupa dengan Allah sedikit pun. Sedangkan kalimat lillahil mathalul a'la atau walahul mathalul a'la, bagi Allah permisalan yang tinggi, maknanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang sempurna, atau makna lainnya Allah memiliki sesuatu kemuliaan dan ketinggian yang ada di hati-hati manusia secara fitrah. Qulana a'udzubikumullah. Agama apapun pasti mereka akan memiliki dalam hatinya kalau Tuhan itu adalah yang paling besar, yang maha tinggi. Qulana a'udzubikumullah kaum muslimin sahramati. Maka betapa sesatnya orang-orang yang mempertentangkan antara keduanya. Wa yastadillu biqaulihi laisa kamitslihi syai' ala nafyi sifat wa ya'ma 'an tamamil aya wa waqaluhu wa huwas sami'ul basir. Maka sungguh betapa sesatnya mereka yang mempertentangkan antara keduanya, yang berdalil dengan kalimat laisa kamitslihi syai' dengan makna ala nafyi sifat, bahwa Allah tidak memiliki sifat. Kelompok siapa itu? Atau kelompok apa itu? Pernah dibahas, yaitu kelompok pengikut Jahm bin Safwan, yang berkata, kalau Allah memiliki sifat, niscaya akan sama dengan makhluk. Makhluk juga memiliki sifat, Allah memiliki sifat, berarti sama-sama memiliki sifat. Kalau sama-sama memiliki sifat, berarti ini persamaan, permisalan. Padahal Allah katakan, laisa kamitslihi syai'. Bal. Sesat dia. Wa mudil, dan menyesatkan orang lain. Kenapa? Karena makna laisa kamitslihi syai' bukan maknanya tidak punya sifat. Allah sifat-sifatnya tidak sama dengan makhluk. Begitu. Itu maknanya. Walaupun makhluk mendengar, Allah mendengar, tetapi tidak sama. Walillahil mathalul a'la. Karena Allah memiliki sifat yang sangat tinggi. Maka mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya makhluk yang sangat terbatas, sangat lemah. Maha melihatnya Allah tidak sama dengan melihatnya makhluk yang sangat terbatas, yang sangat lemah. Barakallahu fikum. Qala wa huwa as-sami'ul basir hatta afdha hadha ad-dhalal bi ba'dihim. Wa huwa Ahmad ibn Abi Ju'ad al-Qadi. Bahkan dikatakan wa ya'ma an tamamil ayah, mereka buta terhadap kelanjutan ayatnya. Buta, tidak membaca kelanjutan ayatnya. Apa kelanjutannya setelah kalimat laisa kamitslihi syai? Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar, maha melihat. Sifat bukan itu. Sami' sifat, memiliki sam' pendengaran. Basir sifat, memiliki sifat basar. Yang maha memiliki sifat sam' dan maha memiliki sifat basar. Yang maha memiliki sifat mendengar dan maha memiliki sifat melihat. Itu kelanjutan ayatnya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Kata Ibn Abdul Aziz al-Hanafi bahwa orang-orang tersebut menafsirkan laisa kamitslihi syai' berarti Allah enggak punya sifat, supaya jangan sama dengan makhluk. Ya'ma antamamil ayah, dia buta, enggak bisa lihat ayat kelanjutannya. Wa huwa as-sami'ul basir. Hatta afdha hadha ad-dhallal bi ba'dihim, hingga mereka, kelompok orang-orang sesat ini, saling menyesatkan sesama mereka. Di antaranya wa huwa Ahmad ibni Abi Ju'ad al-Qadi ila an ashara 'ala al-khalifah al-Ma'mun an yaktuba 'ala sitr al-Ka'bah laysa kamithli syai'un wa huwa al-'azizul hakim. Orang yang mengisyaratkan kepada khalifah yang waktu itu, yaitu khalifah al-Ma'mun, agar menulis di tirai Ka'bah ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Kata Ibn Abi Du'ad, tulis wahai khalifah di tirai Ka'bah dengan kalimat laisa kamitslihi syai' wa huwal azizul hakim. Harrafa kalam Allah, dirubah kalimat Allah Subhanahu wa taala, dirubah, yuharrif ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Lianfi wasfahu ta'ala bi annahu samiul basir, untuk meniadakan sifat sama' dan sifat basir, sifat basar, sifat mendengar dan sifat melihat. Karena khawatir sama dengan makhluk, ayatnya yang dirubah. Tulisnya laisa kamitsli syai' wa huwal azizul hakim. Kalau al-aziz, al-hakim katanya itu hanya milik Allah, tidak, makhluk tidak memiliki. Tapi kalau mendengar, sami' basir, manusia juga sami', manusia juga basir. Tidak membaca ayat Allah, walillahil masalul a'la, bahwa Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Artinya, kalaupun sama mendengar dan mendengar, Allah memiliki masalul a'la, permisalan yang lebih tinggi. Kalau kalian mendengar, Allah lebih mendengar dan maha mendengar. Kalau kalian melihat, Allah lebih melihat dan maha melihat. Kama qala dhal al-akhir, sebagaimana dikatakan oleh dhal al-akhir, orang sesat lainnya yang sejenis. Sejenis dengan Ibn Abi Du'an, yaitu Jahm Ibn Safwan. Berkata Jahm Ibn Safwan, wajidtu anni ahukku minal mushaf qawluhu ta'ala thumma stawa ala al-arsh. A'udhu billahi min syaitan rajim. Betapa busuknya ucapan Jahm bin Safwan, al-kafir abbal. Apa katanya? Wajidtu an ahuk minal mushafi qawluhu ta'ala thumma stawa ala al-arsh. Sungguh aku sangat ingin untuk ngilangkan dengan kuku, itu namanya yahuk, mengeriknya dari Quran kalimat thumma stawa ala al-arsh, kemudian Allah beristiwa di atas arsnya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Na'udhu billahi min hadad dalal. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kesesatan yang seperti ini. Dia terang-terangan menyatakan sungguh sayang, sangat ingin untuk membuang kalimat thumma stawa ala al-arsh. Fanasallahu al-azim as-sami'il basir an yuthabbitana bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah bimannihi wa karamih. Sungguh kita meminta pada Allah Al-Azim, yang maha agung, yang maha mendengar, yang maha melihat, agar memantapkan kita dengan ucapan yang sangat mantap di kehidupan dunia dan juga di akhirat, dengan kebaikan dari Allah, dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi i'rabi qawlihi kamitslihi, dan dalam i'rab, i'rab kalimat laisa kamitslihi wujuhun, ada beberapa sisi, beberapa i'rab. Ahaduha, salah satunya, annal kaf silatun zidat litta'kidi, bahwa kaf itu adalah silah, kata penghubungnya, zidat litta'kid, dia diletakkan di situ sebagai zaidah. Tetapi dalam Al-Quran, zaidah tidak bermakna sesuatu yang tidak memiliki makna. Kalau dalam nahu, makna zaidah adalah sesuatu yang tidak ngaruh, ada dan tidak adanya. Tetapi tidak mungkin dalam Quran ada satu kalimat yang tidak ngaruh, tidak mungkin. Maka di sini dikatakan memang itu ziyadah, zaidah, tetapi dia zidat litta'kid. Tetapi dia dalam keadaan memiliki faedah, yaitu at-ta'kid, penekanan. Apa maknanya kaf? Seperti. Misal, seperti juga. Berarti kamislihi, seperti-seperti. Disebut dua kali. Kalau disebutkan, laisa misluhu syai, atau laisa misluhu syai, maknanya sama. Tidak serupa dengan, tidak ada yang serupa dengannya. Atau, laisa karabbi ta'ala, juga sama. Pakai ka, tidak pakai misal. Cuma biasanya dengan isim zahir. Berarti pakai kaf saja maknanya seperti, permisalan. Pakai misal saja juga sama. Tetapi kenapa disebutkan dua-duanya? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang seperti, disebut dua kali. Memang kedudukannya zaidah dalam i'rab, tetapi maknanya tidak, bukan berupa kalimat yang tidak bermanfaat. Tetapi itu adalah zidat litta'kid. Dia ditambah dengan kaf untuk penekanan. Demikian dikatakan oleh Aus Ibn Hajar. Laisa kamitslil fata Zuhairun khuluqun yuwazihi fil fadaili. Sebagaimana dikatakan dalam syairnya orang-orang Arab. Laisa kamitslil fata Zuhair. Sungguh tidak ada yang seperti fata Zuhair. Khuluqun yuwazihi fil fadail, enggak ada yang memiliki akhlak yang sebanding dengannya dalam keutamaan-keutamaan. Itu juga sama kalimatnya laisa kamitslihi, kaf dengan misil digabungkan bersama. Apa faedahnya? At-ta'kid, penekanan. Wa qala akhar, juga dikatakan oleh orang lain, ma in kamitsluhum fin nasi min bashari, sungguh tidak ada yang seperti mereka di manusia, dari kalangan insan, dari kalangan manusia. Wa qala akhar, qatla kamisli judu'in nakhli, sungguh bangkai-bangkai, ini korban-korban yang telah mati, kamisli judu'in nakhl, seperti pokok-pokok pohon kurma, seperti batang-batang pohon kurma. Semuanya pakai kamislihi, kamislihi. Dan itu biasa dipakai dalam bahasa Arab untuk menunjukkan penekanan benar-benar mirip atau benar-benar sama. Kecuali kalau dikatakan dengan laisa, maka benar-benar tidak sama. Enam. Fayakunu misluhu khabar laisa wasmuha syai'un wahada wajhun qawiyun hasan. Maka jadinya misluhu adalah khabarun. Karena sudah kita katakan tadi kafnya apa? Zaidah. Kalau zaidah tidak ngaruh dalam i'rab. Maka dikatakan laisa kamitslihi, itu sama dengan laisa mitsluhu. Naam. Laisa mitslahu. Afwan. Laisa mitslahu karena dia khabar. Sama. Lokasinya enggak ngaruh saja. Kita i'rabkan laisa, dan kemudian kita i'rabkan pula mitsluhu dengan kalimat khabaru laisa. Dia khabar laisa. Wasmuha, mana isimnya? Isimnya syai. Berarti asal katanya laisa syai'un mitslahu. Laisa syai'un mitslahu. Itu aslinya. tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Laisa min akhawat. Hah? Naam, aswatikana. Kemudian syai' isimnya dan mislahu khabarnya. Hanya ada takdim dan takhir sehingga dibaca laisa mislahu syai'. Kemudian zidat, ada ziyadah kaf. Maka laisa kamitslihi syai'un. Naam. Wa hadha wajhun hasan. Dan ini wajhun qawiyun hasan. I'ram yang seperti ini adalah sungguh sisi yang sangat kuat dan bagus. Ta'riful Arab ma'nahu fi lughatiha. Orang-orang Arab memahami seperti ini dalam bahasa mereka dan mereka mengucapkan seperti ini dalam syair-syair mereka. Di dalam ucapan-ucapan mereka, bahkan di dalam sastra-sastra mereka. Wala yakhfa 'anha idza khutibat bihi, dan mereka tidak akan samar kalau diajak bicara dengan bahasa seperti ini. Mereka paham semua. Mengerti maksudnya. Laisa kamitslihi syai'. Wa qad jaa'a 'anil 'arab aidan, dan juga datang dari kalangan orang-orang Arab juga ziyadatul kaf lit ta'kid. Datang yakni terjadi. Yakni biasa orang-orang Arab menambah kalimat mitil dengan kalimat kaf. Itu juga terjadi di kalangan mereka. Untuk apa? Litta'kidi. Untuk penekanan dalam ucapan sebagian mereka. Wasaliyati kakama yudhivina. Lihat kalimatnya. Wasaliyat kakama. Kama itu seperti. Ditambah lagi ka. Kakama. Apa itu kapnya pertama? Ziyadah. Untuk apa ziyadah? Ta'kid. Berarti itu adalah biasa di kalangan orang Arab dan mereka ngerti. Itu adalah zaidah litta'kid. Itu tambahan untuk penekanan. Atau ucapan yang disebut tadi di awal, inna kamitlahum, atau qatla kamitlu judu', atau yang di awal, laisa kamitlil fata zuhairun, tidak ada yang seperti pemuda yang bernama Zuhair. Qalat wa qawlul akhar fa asbahtu mitla ka'asfin ma'kul. Ka'asfin ma'kul. Fa asbahtu, maka aku jadilah mitlu ka'asfim ma'kul. Mislu sudah maknanya seperti. Ditambah lagi ka yang maknanya juga seperti. Ka'asfim ma'kul. Hanya bedanya ini mitl dulu kemudian kaf. Sedangkan dalam ayat tadi kaf dulu kemudian mitl. Kamitlihi. Ini mitl ka. Mitl ka'asfim ma'kul. Ini i'rab yang pertama. Al-wajh tsani, sisi kedua. Anna za'id mitl. Justru yang ziyadah itu adalah mitilnya. Ini i'rab yang kedua. Berarti aslinya adalah kafnya. Sedangkan yang zaidah adalah mitil. Ailaisa kahuwa. Maknanya. Syai'un. Wa hadzal qawlu ba'id. Tetapi pendapat kedua ini sangat jauh. Sangat jarang dipakai oleh orang-orang Arab. Lianna mitil isim. Karena mitil adalah ismun. Wal qawlu bi ziyadatil harfi lit ta'kid aula. Dan yang namanya ziyadah pada huruf itu lebih utama daripada isim dijadikan zaidah. Jarang terjadi. Ba'id maknanya jarang terjadi. Maka bi ziyadatil harfi lit ta'kid aula minal qawli bi ziyadatil isim. Maka ziyadah dalam bentuk huruf itu lebih utama daripada ziyadah dalam bentuk isim. Berarti ini ada dua. Yang maknanya dua-duanya seperti. Pakai ini juga maknanya sama. Pakai yang ini juga yang maknanya sama. Apakah pakai yang ini ziyadah? Atau pakai yang ini, yang itu ziyadah? Apakah pakai misal, berarti kafnya ziyadah? Ataupun pakai kaf, maka misalnya ziyadah? Dua-duanya bermakna sama. Dua-duanya i'rabnya sama. Baik. Mana yang dipilih antara keduanya? Kata beliau, kalau kita menganggap kaf sebagai ziyadah, kaf itu huruf. Tapi kalau kita menganggap isim sebagai ziyadah, misil sebagai ziyadah, maka misil itu isim. Mana yang lebih mungkin untuk jadikan ziyadah? Isim atau harf? Huruf atau isim? Harf. Harf sebagai ziyadah aula min qawlina ziyadatul isim. Baik. Sehingga dikatakan yang kedua ini ba'i. Adapun yang pertama tadi, qawiyun hasan. Pendapat yang kuat dan bagus. Atsalis, i'rab yang ketiga, annahu laisa mithl thum laisa thamma ziyadatun aslan. Pendapat yang ketiga berkata, laisa thamma ziyadatun aslan, dibaca thamma bukan thumma, karena ini maknanya bukan kemudian, maknanya hunaka. Annahu laisa hunaka ziyadatun aslan, sesungguhnya tidak ada di sana ziyadah sama sekali. Kafnya bukan ziyadah, misalnya juga bukan ziyadah. Ini pendapat ketiga. Bal hadza min bab qaulihim, bahkan ini masuk dalam bab ucapan mereka, mithluka la yaf'al kadza wa kadza. Orang sepertimu enggak mungkin berbuat seperti ini. Ini babnya bab kalimat yang seperti itu. Mithluka la yaf'al kadza. Ai anta la taf'alhu, yani engkau tidak melakukannya. Wa ata bimithl, maka didatangkan kalimat misal itu bukan ziyadah tetapi lil mubalaghah, untuk menunjukkan balighnya, tingginya bahasa ini. Wa qalu fi ma'nal balighah huna ay laisa limithlihi mithl law furidal mathal fa kayfa wala mithla lahu wa qila ghairu dhalik wal awwal adhhar. Apa maksudnya pendapat yang ketiga ini? Yakni dua-duanya dipakai dan dua-duanya bukan ziyadah, sehingga maknanya tidak ada yang seperti Allah memiliki permisalan. Enggak ada yang seperti Allah memiliki yang sepertinya. Berarti itu sepertinya dua. Laisa kahuwa mithl mathalun syai'. Tidak ada yang seperti Allah sesuatu apapun yang sama dengannya. Qul inna a'udzubikumullah, berarti kedua-duanya dipakai dalam i'rab, sehingga kedua-duanya di'irabkan dan tidak dikatakan ziyadah, tetapi dikatakan di akhirnya wal awwal adhhar, tetapi yang pertama tadi lebih zahir. Wallahu taala alam. Alhamdulillah, ini tentang i'rab. Adapun tentang maknanya i'rab yang pertama, yang kedua, yang ketiga sama maknanya, yaitu tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Khonibina azakumullah, tetapi jangan dipertentangkan dengan kalimat walillahi al-mathalul a'la. Sebab kalimat mathalul a'la artinya Allah memiliki sifat-sifat yang lebih tinggi dan maha tinggi. Lebih tinggi untuk menunjukkan sifat asalnya mungkin ada yang punya, tetapi Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi. Seperti mendengar, manusia mendengar, tetapi Allah Subhanahu wa taala pendengarannya lebih tinggi dan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Sedangkan kita terbatas. Terbatas dengan frekuensi, terbatas dengan jarak, terbatas dengan waktu, terbatas dengan ini dan dengan itu. Nah, berarti qulna a'udzubikumullah kalimat laisa kamitslihi syai harus ditafsirkan bersama dengan ayat walillahil matsalul a'la. Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Kalau permisalan sama enggak ada, tapi permisalan lebih tinggi, na'am. Allah lebih tinggi. Kalau kalian menyatakan kalian punya ilmu, padahal kalian ilmunya sedikit sekali, sangat-sangat sedikit, maka tentunya Allah lebih-lebih-lebih-lebih lagi, lebih alim, mengetahui segala sesuatu. Makana wama yakunu, wama sayakunu, wama layakun, kaifa yakun. Ilmu Allah memiliki empat dimensi, mencakup seluruhnya. Apa yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Bagaimana kalau terjadi? Allah tahu. Qanafidina a'azakumullah. Maka jangan disamakan. Jangan menganggap kalau kita menyatakan si fulan alim, oh kamu menyamakan fulan dengan Allah SWT. Allah kan alim. Kenapa dikatakan si fulan alim? Ya beda. Kata-kata kita mengatakan si fulan alim, yakni alim sekadar ilmunya manusia yang sangat terbatas. Tetapi kalau kita menyatakan Allah alim, maknanya maha alim, mengetahui makana wa ma yakunu wa ma sayakun wa ma la yakunu kaifa yakun. Qul inna a'udzubikumullah. Apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi? Kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan selanjutnya oleh musannif, oleh penulis atau sahibul matni, wa huwa Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Khalaqal khalqa bi'ilmihi. Allah menciptakan makhluk dengan ilmunya. Disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi rahimahullah khalaqa ay awjada. Mana khalaqa yani awjada, mengadakan yang tadinya tidak ada. Wa ansha'a wa abda'a, mengadakan. Wa abda'a juga maknanya mewujudkan sesuatu yang tidak wujud, yang tadinya tidak ada. Kalimat abda'a mungkin kalian kenal bid'ah. Apa itu bid'ah? Sesuatu yang tidak pernah ada di zaman Nabi SAW dikerjakan. Itu bid'ah. Berarti abda'a mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Itu abda'a. Bukan merubah kayu digergaji dari kursi. Oh, saya bisa menciptakan. Ah, ciptakan. Tidak ada kayunya, enggak ada kursinya, enggak ada apapun, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun. Jadilah, maka jadilah dia. Itu yang namanya khalaqa, aujada, ansha'a, abda'a. Wa ya'ti khalaqa aidan bima'na qadira. Dan nanti akan datang pula tafsir makna khalaqa bermakna qadira, maha kuasa, maha bisa. Wal khalq, kalimat al khalq masdarun. Wa huwa huna bima'na al makhluq, khalaqal khalqa. Apa al khalq? Masdar dari khalaqa, khalaqal khalqa. Tetapi di sini maksudnya adalah maf'ul, makhluk. Wa qawluhu bi'ilmihi khalaqal khalqa ay khalaqal makhluqa bi'ilmihi ay mahal nasbin alal hal. Bi'ilmihi tempatnya, tempat nasab sebagai hal. Kenapa dikatakan mahalun nasbin? Karena dianya sebagai jarun wa majrur. Ba'nya jar, maka ilmihi majrur. Kemudian udhifa ila dhamirha, sehingga dia tidak nampak kalau dia itu sebagai mansub. Sehingga tidak kita katakan mansub, kita katakan fi mahalli nasbin, dia kedudukannya kedudukan nasab yaitu hal. Sebagai hal menunjukkan keadaannya. Allah menciptakan makhluk-makhluknya dalam keadaan dia memiliki ilmu tentangnya. Ai khalaqahum aliman bihim, yakni Allah menciptakan mereka dalam keadaan Allah tahu tentang mereka. Allah mengerti tentang yang diciptakannya. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Tidakkah dia mengetahui apa yang diciptakannya, dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Mulk. Ala ya'lamu man khalaq? Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang diciptakannya atau siapa yang diciptakannya. Maha mengetahui siapa-siapa yang diciptakannya. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Allah memiliki kunci-kunci kegaiban yang tidak mengetahuinya kecuali Allah, kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri, dan Allah maha mengetahui apa yang ada di bar, di daratan, wal bahri, dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah jatuh satu daun pun kecuali Allah mengetahuinya. Wa la habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak pula biji-bijian yang tenggelam di kegelapan bumi, ini di dalam tanah. Wala ratbin wala yabisin, mana yang basah mana yang kering, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya Allah ketahui dan sudah Allah catat di dalam kitab yang mubin. Wa huwa alladhi yatawaffakum, dan dialah Allah yang mewafatkan kalian di malam hari, yang ditidurkan kalian di malam hari. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan maha mengetahui apa yang kalian lakukan di siang hari. Berarti mengetahui segala sesuatu. Mengetahui dalam keadaan kunci-kunci kegaiban. Mengetahui yang di daratan, yang di lautan. Mengetahui daun yang jatuh dimanapun. Mengetahui biji-bijian yang ada di dalam bumi, mana yang akan tumbuh, mana yang kering, mana yang basah. Dan Allah maha tahu semua tentang kalian ketika ditidurkan kalian di malam hari dan ketika kalian berbuat di siang hari. Ya'lamuha. Allah SWT maha mengetahuinya. Faqala al-Imam Abdul Aziz al-Makki, berkata Imam Abdul Aziz al-Makki rahimahullah, sahib al-Imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sahabatnya Imam Syafi'i, wajalisuhu, teman duduknya Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu Imam Abdul Aziz al-Makki, dalam kitabnya Al-Haidah. Kitabnya berjudul Al-Haidah. Qala alladhi haka fihi munadharatahu Bishran al-Mirrisi indal Ma'mun, yang dia menukil di sana hikayat tentang perdebatan Bishr al-Mirrisi, tokoh sesat yang bernama Bishr al-Mirrisi, di sisi Khalifah al-Ma'mun. Hina sa'alahu an ilmihi ta'ala, ketika dia bertanya tentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Bishr, berkata Bishr al-Mirrisi, aqul la yajhal, Allah tidak bodoh. Ditanya, bagaimana tentang ilmu Allah? Allah tidak bodoh. Diulang-ulang kalimat itu. Faja'ala yukarrir as-su'al an sifatil ilm. Diulang-ulang pertanyaannya oleh Khalifah al-Ma'mun tentang ilmu Allah, sifat ilmu Allah, Allah memiliki sifat ilmu atau tidak. Bishr al-Mirrisi menjawab, pokoknya Allah tidak bodoh. Diulang-ulang pertanyaan tersebut, tetap Bishr berkata, la yajhal, Allah tidak bodoh. Wa la ya'tarif lahu annahu alimun bi'ilmin. Bishr al-Mirrisi tidak mau mengakui bahwa Allah alim. Tidak mau mengakui bahwa Allah SWT memiliki ilmu. Tidak. Dia selalu menjawab, Allah tidak bodoh. Allah tidak bodoh. Berarti alim? Tidak. Aku tidak mengatakan Allah alim. Aku mengatakan Allah tidak bodoh. Faqala al-Imam Abdul Aziz al-Makki. Maka di situ ada Imam Abdul Aziz al-Makki berkata, nafal jahla la yakunu sifatu madhi. Kamu menafikan kebodohan. Menafikan kebodohan itu bukan sifat pujian bagi Allah SWT. Fa inna hadhi lustuwana la tajhal. Karena tiang ini pun tidak bodoh, juga tidak alim. Wa qad madaha Allah Ta'ala al-anbiya wal malaikata wal mu'minina bil ilm. Sedangkan sifat pujian, Allah puji para malaikatnya, para nabinya, orang-orang beriman, semuanya Allah puji dengan ilmu. Bahwa mereka orang-orang yang berilmu, orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang mendapatkan ilmu, orang-orang dipuji dengan ilmu. Faman athbatal ilma faqad nafal jahl. Siapa yang menetapkan keilmuan, berarti dia telah menafikan kebodohan. Waman nafal jahl, dan siapa yang menafikan kebodohan, belum tentu menetapkan keilmuan. Ini cerdasnya Imam Abdul Aziz al-Makki, sahibul Imam Syafi'i, teman duduknya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Berkata kepada Bishr al-Mirrisi, yang tidak mau mengakui bahwa Allah memiliki sifat alim, enggak mau mengakui bahwa Allah memiliki ilmu, dan dia selalu berkata, pokoknya Allah tidak bodoh, pokoknya Allah tidak bodoh, dan seterusnya. Karena khawatir menyamakan dengan makhluk. Kalau dikatakan berilmu, makhluk juga ada yang berilmu, nanti sama. Sama-sama memiliki sifat ilmu, katanya. Maka kata Imam Abdul Aziz al-Makki, kalau kamu menafikan kebodohan, itu belum mengandung pujian sama sekali. Karena ini tiang ini juga sama. Tidak bodoh, tapi tidak alim. Ada yang menyatakan betapa bodohnya tiang ini. Tiang itu gak disifati bodoh, juga gak disifati alim. Karena benda mati. Apakah itu sifat pujian? Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memuji hamba-hambanya, memuji para malaikat-malaikatnya, memuji para nabi-nabinya, memuji orang-orang yang beriman dengan kalimat bahwa mereka adalah ahlul ilmi, mereka adalah utul ilm, mereka adalah orang-orang yang dikatakan ahlul kitab, orang-orang yang mendapatkan ilmu, memiliki ilmu, menyebarkan ilmu, yang dibimbing dengan ilmu, dan seterusnya. Qanifirina azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka Imam Abdul Aziz al-Makki menyatakan kepada Bishr al-Mirrisi, bahwa kalau engkau menafikan kebodohan, belum tentu menetapkan keilmuan. Tetapi kalau engkau menyatakan Allah alim, sudah pasti engkau menafikan kebodohan. Iya Pak, iya. Lihat kalimat beliau, rahimahullahu ta'ala. Faman asbatal ilma faqad nafal jahla. Siapa yang menetapkan ilmu bagi Allah, otomatis menafikan kebodohan dari Allah. Wa man nafal jahla, dan siapa yang menafikan kebodohan dari Allah, lam yusbitul ilm, dia belum menetapkan ilmu. Wa 'alal khalqi an yusbitu ma asbathahu Allah, maka atas setiap makhluk hendaklah dia menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya. Menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dari sifat-sifat, di antaranya sifat ilmu. Berapa ayat dalam Al-Qur'an yang menetapkan sifat ilmu bagi Allah? Satu atau dua atau tiga atau 10 atau 20? Sekian banyak ayat Allah yang menyatakan Allah alim. Alim, alamul ghuyub. Allah sami'un alim. Alimun khabir. Khabir juga maha mengetahui maknanya. Berapa? Terlalu banyak untuk dihitung dalam Al-Quran yang menetapkan bahwa Allah memiliki sifat ilmu, sifat alim. Kenapa kok berat wahai Bishr al-Mirisi? Kenapa kau berat mengatakan bahwa Allah alim? Selalu mengatakan, pokoknya menurut saya Allah tidak bodoh. Ya berarti alim. Enggak, saya enggak mengatakan Allah alim. Saya mengatakan Allah tidak bodoh. Takut kalau menyatakan Allah alim nanti sama dengan makhluk. Tidak mengetahui dan tidak paham ayat Allah yang berkata, walillahil masalul a'la. Allah memiliki permisalan yang lebih tinggi. Memiliki permisalan yang sangat tinggi. Sehingga kalaupun kita katakan alim, tentunya masalul a'la yang lebih tinggi daripada alimnya makhluk. Makhluk mengetahui ini, mengetahui itu, sangat amat terbatas, sangat amat sedikit. Itu pun Allah yang beri. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala alamul ghuyub. Alamun bikulli syai. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Qul inna a'udzubikumullah. Maka dikatakan selanjutnya oleh Imam Abdul Aziz Al-Makki, وَيَنْفَوْ مَا نَفَاهُ وَيُمْسِكُ عَمَّا أَمْسَكَ عَنْهُ. Maka semestinya seorang muslim, seorang mukmin menetapkan apa yang ditetapkan dalam Quran, menafikan, meniadakan apa yang ditiadakan dalam Quran, dan juga tidak komentar apa yang Al-Quran tidak komentar. Quran dan sunnah tentunya. Menetapkan sifat-sifat Allah yang memang Allah tetapkan dalam Quran dan Rasulullah SAW juga mengucapkan dalam hadis yang sahih. Dan menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya dalam Al-Quran dan apa yang dinafikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Dan diam apa yang Quran dan sunnah diam tidak membicarakannya. Kalau Quran dan sunnah tidak membicarakannya, maka kamu, saya, kita semua jangan sok tahu. Kita katakan wallahu a'lam, tidak dibicarakan. Selesai. Alhamdulillah, manhaj ahlus sunnah adalah manhaj yang sangat mudah diterima oleh akal sehat dan fitrah manusia. Tidak sulit. Tidak seperti alirannya Bishr al-Mirisi, atau alirannya Ibn Abi Duad, atau alirannya Jahm bin Safwan, yang betul-betul memberatkan akal sehat. Bisa jadi stres manusia mempelajari ajaran mereka. Bisa jadi gila. Laqad junna Jahmun, kata seorang Arabi. Sungguh telah majnun, telah gila Jahm bin Safwan. Orang Arab Badui bisa berkata begitu. Laqad junna Jahmun id yusammi ilahahu. Sungguh telah gila Jahm ketika berkata tentang Tuhannya dengan kalimat alimun bila ilmin. Gila dia. Ketika berkata Allah alim tanpa ilmu. Kalau menyatakan Allah alim tanpa ilmu, bagaimana Bishr al-Mirisi yang menyatakan tidak alim dan tidak berilmu? Dua-duanya. Pokoknya la yajhal. Pokoknya Allah tidak bodoh. Astagfirullahaladzim. Ada apa di lidahnya kok sulit menyatakan Allah alim? Kok susah menyatakan Allah memiliki sifat ilmu? Ada apa di lidahnya? Ada simpulan-simpulan iblis. Simpulan-simpulan syaitan yang membuat dia keluh, enggak bisa mengucapkan kalimat yang hak. Yang disebutkan dalam Quran wa sunnah bahwa Allah Subhanahu wa taala alimun bikulli syai. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian mendatang. Bismillahirrahmanirrahim.